inginkan dirimu. Wajahmu yang cantik ku bawa bersinar dari kejauhan. Tak sanggup lagi menahan gejolak cintaku padamu. Oh, tapi aku malu saat jumpa dirimu. Oh, karena aku suka dirimu dan ku inginkan dirimu. Jadilah milikku selalu, kan ku jaga. Jadilah.